Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad jaa'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu di antara nikmat itu adalah Anda bisa melaksanakan kajian di waktu duha, berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Mundhiri, Nabi SAW menyebutkan keistimewaan khusus bagi mereka yang mengikuti kajian di waktu duha, kajian di waktu pagi. Nabi SAW pernah mengatakan, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayya ta'allama khairan aw yu'allimah. Siapa yang di waktu pagi dia berangkat menuju masjid dan tidak ada niat kecuali dalam rangka untuk mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, sehingga baik guru maupun muridnya sama-sama mendapatkan keistimewaan. Illa kana lahu ka'ajri umratin ka'ajri hajin wa umratin taman hajatuhu. Maka dia akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya. Sehingga nanti selesai pengajian kita bisa saling mengucapkan selamat, selamat pagi Pak Haji. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan untuk mereka yang ngaji di waktu pagi, di waktu duha, di waktu seperti ini? Karena seperti yang kita pahami, bahwasanya waktu duha adalah waktu yang paling istimewa bagi manusia. Pertama, karena di waktu duha kondisi indera kita itu paling maksimal. Anda paling sehat, paling maksimal kesehatannya ketika di waktu duha. Karena itulah, untuk bisa menangkap ilmu paling banyak, kajian yang paling maksimal adalah ketika dilakukan pada waktu duha. Kemudian yang kedua, kenapa di waktu duha ini istimewa? Karena biasanya waktu duha ini dipakai oleh masyarakat untuk mencari dunia. Kalaupun di hari kerja, dia gunakan waktu duha untuk bekerja. Kalaupun di hari libur, dia manfaatkan waktu duha untuk liburan. Anda bisa lihat, orang itu kalau sudah mau keluar rumah, jika siang sedikit saja sudah malas rasanya, sudah agak panas gitu ya. Enggak jadi keluar dia. Karena sudah bukan lagi waktu yang sejuk, waktu yang nyaman. Karena itulah, satu yang istimewa, ketika pada saat masyarakat yang lain menggunakan waktu duha ini untuk rekreasi, mereka gunakan waktu duha ini untuk berlibur, namun subhanallah Anda menyediakan waktu duha ini untuk tamasya melihat surga, untuk tamasya berkumpul dalam rangka mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikasih keistimewaan balasan yang lebih bagi mereka yang belajar di waktu duha, mengingat dia tampil beda dibandingkan masyarakat pada umumnya. Karena itulah hadirin yang kami hormati, Anda bisa saksikan biasanya masyarakat menggunakan waktu duha itu untuk kepentingan dunia, namun ada sebagian hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan waktu duha ini untuk berzikir kepada Allah dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita di pagi hari ini membahas tentang keindahan surga. Jadi yang mengusulkan tema bukan saya, tapi yang mengusulkan tema adalah dibocorkan. Yang mengusulkan tema sebelah saya. Ya. Wallahu a'lam, mungkin beliau ingin banyak berkenalan dengan bidadari. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya kita perlu memperhatikan, sebagaimana yang tadi disampaikan dalam mukaddimah oleh Pak Wasis, bahwa pada saat kita beribadah, salah satu di antara yang perlu kita tanamkan adalah memicu motivasi dalam diri kita untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya ungkapan, pernyataan yang kita baca ketika kita di waktu pagi mengucapkan kalimat sayyidul istighfar. Di situ kita mengatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, ana ala ahdika wa wa'dika. Aku selalu komitmen untuk berada di atas ahdimu. Yang dimaksud dengan ahdika adalah kita berjanji setia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dika, dan tetap yakin dengan wa'dimu, dengan janjimu. Yaitu apa? Kita yakin kalau kita taat kepada Allah, kita akan dikasih balasan. Karena itu, ketika seseorang beramal saleh, kemudian muncul keyakinan dalam hatinya, ingin mendapatkan sesuatu sebagaimana janji balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang mewujudkan salah satu bagian dari doa sayyidul istighfar yang dia baca setiap pagi dan sore. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Dan aku meyakini ya Allah bahwasanya Engkau akan memberikan janjimu kepadaku. Karena itulah hadirin yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari takwa adalah ketika seorang beramal, salah satu di antara unsurnya, ketika dia beramal, dia meyakini bahwasanya amal yang dia lakukan akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal menurut ahlu sunnah yang benar adalah ketika dia beramal sambil menanamkan keyakinan dalam hatinya, Allah akan memberikan sesuatu bagi saya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Talq bin Habib rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, at-taqwa antuti ama amarahullah. Takwa adalah engkau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah, berdasarkan cahaya dari Allah, tarju thawaballah, yang di situ diiringi harapan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membedakan ibadahnya ahlu sunnah dengan ibadahnya orang sufi. Sebagian orang sufi punya anggapan bahwa orang itu ketika beribadah dia tidak boleh berharap janji Allah, janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anggapan yang keliru. Kenapa? Karena anggapan semacam ini sama dengan menuduh kalau Allah Subhanahu wa taala janjinya palsu. Dan itu tuduhan apa? Tuduhan Allah berdusta. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari membohongi hambanya. Sehingga ketika ada orang yang dia beribadah, tapi dalam hatinya dia enggak yakin, benar enggak ini nanti kalau saya melakukan kayak gini dapat surga. Ketika dia melakukan sebuah ibadah, dia enggak yakin, benar enggak ini nanti saya akan dapat balasan keindahan di surga. Pada saat dia enggak yakin seperti itu, maka takwanya tidak sempurna. Karena bisa jadi munculnya ketidakyakinan semacam ini terbit karena dia su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kesempurnaan ibadah yang kita lakukan adalah disertai adanya ar-raja, harapan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala berupa balasan kelak di hari kiamat. Semakin besar raja, maka semakin sempurna salah satu di antara unsur ibadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadisnya, keseimbangan antara al-khauf dan raja. Dan adanya ar-raja itu Allah ajarkan dalam bentuk Allah ceritakan akan adanya keindahan surga, keindahan balasan ketika di hari kiamat. Maka hadirin yang kami hormati, ketika Anda beribadah, jangan sampai yang dibayangkan sing penting aku gak nyemplung neraka, kurang tinggi. Ketika kita beribadah kepada Allah, miliki harapan yang sangat besar. Semoga Allah memberikan pahala yang sempurna bagi saya. Semoga Allah memberikan pahala surga yang setinggi-tingginya bagi saya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kalau kamu minta sesuatu, fa idza sa'altumullah, kalau kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling indah. Awsat maknanya adalah a'dal, yang paling indah. Kita ketika diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mau minta surga, jangan minta yang setengah-setengah. Tapi minta sekalian yang paling tinggi. Memperbesar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Kalaupun Allah memberikan apapun yang kita minta, kekayaan Allah berkurang tidak? Kekayaan Allah berkurang tidak? Sama sekali tidak. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ketika minta kepada Allah enggak usah tanggung-tanggung, mintalah yang paling sempurna. Ada sebagian orang yang punya prinsip, saya enggak dikasih firdaus enggak apa-apa, dapat emperan surga juga enggak apa-apa. Yang penting selamat dari akhirat. Harapannya kurang besar. Yang kalian harapkan ini zat yang maha kaya dan maha pemurah. Maka enggak usah tanggung-tanggung ketika mengharapkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara pengaruhnya, ketika orang itu punya harapan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin serius untuk melakukan ketaatan kepadanya. Lalu bagaimana keindahan surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an agar kita semakin besar harapannya untuk bisa mendapatkannya? Yang pertama, hadirin yang kami hormati, surga itu kenikmatan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di surat As-Sajdah ayat 17. Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Balasan indah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui sesuatu yang bisa menyebabkan mata ini menjadi tenang. Balasan yang sangat indah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah, Allah mengatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi basharin. Aku janjikan untuk para hamba-hambaku yang saleh sebuah balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang lebih hebat lagi, wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam batin manusia. Sekarang Bapak Ibu coba bayangkan. Kita lomba membayangkan ya. Coba bayangkan kondisi yang paling nikmat. Andaikan kita masuk surga sekarang, kira-kira kondisi yang paling nikmat itu seperti apa? Anda bayangkan. Bisa bayangkan? Bisa diceritakan bayangannya? Enggak usah diceritakan ya, silakan bayangkan. Surga jauh lebih indah dibandingkan itu. Karena kita tidak mampu membayangkan keindahan surga yang sejatinya. Menunjukkan kalau keindahan surga, balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh melebihi dari apa yang bisa dibayangkan oleh manusia. Pak, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak bercerita tentang keindahan surga? Tapi kenapa di sini kata beliau wala udhunun samiat, tidak pernah didengar oleh telinga? Yang dimaksud tidak pernah didengar oleh telinga adalah tidak pernah didengar suara asli yang ada di surga. Seperti apa sih suara gemercik air yang ada di surga? Seperti apa suara burung-burung yang ada di surga? Seperti apa suara nyanyian bidadari ketika dia menyambut kedatangan para ahli surga? Kita enggak pernah mendengarnya. Dan manusia tidak bisa menggambarkannya. Kita saja sudah bisa merasa menikmati yang luar biasa ya. Ketika kita nonton di YouTube, ada anak yang membaca Al-Quran atau qari yang sangat indah, sangat merdu suaranya membaca Quran. Itu bisa membuat kita terenyuh. Dan kita bisa merasa menikmatinya. Anda bisa bayangkan, kata Nabi SAW, bahasanya para wanita surga itu mughniyat. Mereka pintar nyanyi. Bidadari itu pintar nyinden. Dan salah satu di antara hiburan yang diberikan kepada para suaminya adalah nyanyian para bidadari. Dan itu suara yang luar biasa indahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sembunyikan semua itu. Kenapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? sebagai ujian bagi para hamba Allah sejauh mana mereka beriman terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bagian dari konsekuensi iman kita kepada Allah adalah kita beriman terhadap semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah, di surga itu banyak sekali kenikmatan yang wujudnya beraneka ragam. Meskipun ada sebagian di antara manusia yang mendustakannya. Dan kenikmatan yang paling puncak di surga itu apa? Puncak kenikmatan di surga itu apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan melihat suami, bukan melihat istri ya, tapi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini disebut sebagai kenikmatan yang paling tinggi? Karena semua manusia jubilat fi qulubihim, dalam hatinya itu dia disisipkan rasa cinta terhadap keindahan. Sehingga siapapun manusia itu ingin untuk melihat keindahan, bahkan ingin memiliki keindahan. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta semua keindahan. Keindahan surga Allah yang menciptakannya, keindahan alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Maka penciptanya jauh lebih indah dibandingkan makhluknya yang indah. Karena itulah melihat zat yang maha indah adalah puncak kenikmatan di surga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian ada sebagian orang yang mengingkari bisa melihat Allah sebagaimana pemahaman Mu'tazilah. Kemudian termasuk di antara janji surga adalah ada sungai-sungai di dalam surga. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar, ada sungai air yang sangat jernih. Dan ada sebagian orang yang mengingkarinya. Di surga ada berbagai macam kenikmatan. Salah satunya adalah di surga akan ada burung-burung yang menyertai manusia. Dan ada orang yang mengingkarinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, mereka yang mengingkari janji-janji ini bisa jadi mereka nantinya akan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Beliau memiliki satu kaidah yang beliau sampaikan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan karamah, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Apa yang dimaksud dengan karamah? Yang dimaksud karamah di sini adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi para hambanya yang saleh ketika di akhirat. Ada orang yang mengingkari maksiat, bisa jadi gara-gara ini dia tidak akan mendapatkan. Ada orang yang mengingkari syafaat, bisa jadi gara-gara ini dia tidak akan mendapatkan syafaat. Ada orang yang mengingkari bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi gara-gara ini dia tidak bisa melihat wajah Allah. Ada orang yang mengingkari keberadaan bidadari, bisa jadi gara-gara ini dia enggak dapat bidadari. Terus dikasih apa, Pak? Karo koncone dhewe LGBT. Mustahil. Artinya dia terancam untuk mendapatkan hukuman Allah di neraka. Dan masih banyak orang yang tidak punya keyakinan terhadap rincian-rincian nikmat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahlu sunnah, hati kita juga hati ahlu sunnah. Jadi kita gampang menerima ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang keindahan surga, beliau bercerita tentang syafaat, beliau bercerita tentang berbagai macam kondisi di akhirat. Kita bisa mengimaninya dan menerimanya dengan benar. Dan semoga ini salah satu di antara sebab nantinya kita bisa mendapatkan janji-janji indah itu. Anda yakin bisa melihat wajah Allah? Ada yang enggak percaya kalau nanti bisa melihat wajah Allah? Boleh angkat tangan. Alhamdulillah, kita semua meyakininya. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi setiap orang yang berbuat baik, orang yang soleh, dia akan mendapatkan surga wa ziyadatun, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang kami hormati, melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang tertinggi. Karena dialah zat yang paling indah. Dan kita menyukai keindahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ziyadah yang tadi dinyatakan oleh Allah di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik dia mendapatkan surga dan tambahannya. Apa makna ziyadah? Makna ziyadah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala." Ketika penduduk surga semuanya telah masuk surga, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu? Nanti aku tambahkan kepada kalian. Anda bisa bayangkan ya, ini orang sudah masuk surga, sudah dikasih banyak sekali kenikmatan, masih ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bapak mau apa tak tambahi?" Kita saja kalau bertamu di rumah orang, Pak, kemudian semua fasilitas sudah disediakan. Sudah ada tempat tidur yang nyaman, makanan sudah teng cemepak di situ, ya minuman juga sudah sedia semuanya, perlengkapan mandi semuanya lengkap. Tapi kemudian pemilik rumah menanyakan ke kita, "Jenengan butuh nopo, nanti telpon saja saya akan kasih." Kita akan merasa malu. Ini semuanya sudah ada. Cukup. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Dan seperti itulah kondisi penduduk surga. Setelah mereka masuk surga, mereka ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah yang kalian kehendaki nanti tak tambah. Sehingga apa jawab mereka? Fayaquluna, maka mereka mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilna al-jannah? Alam tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar?" Ya Allah, bukankah engkau telah membuat wajah kami jadi putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Jadi mereka sudah merasa gak ada yang kami butuhkan, karena kami sudah memiliki semuanya. Namun mereka lupa satu janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, dan tidak ada satu balasan yang lebih mereka sukai yang diberikan kepada mereka melebihi balasan dalam bentuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah di surat Yunus ayat 26, "Fala ta'la lilladzina ahsanul husna wa ziyada." Bagi orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan surga dan mendapatkan tambahannya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang kami hormati, melihat wajah Allah ini terjadi setiap hari Jumat. Melihat wajah Allah di surga ini terjadi setiap hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwa ketika hari Jumat, maka penduduk surga mereka jadikan itu sebagai hari yang istimewa, karena di hari Jumat mereka bertemu Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini kita ibadahi. Kita tidak menyembah zat yang tidak ada. Kita tidak menyembah zat yang palsu, tapi kita menyembah zat yang maha indah dan maha kuasa. Dan nanti kita akan bertemu dengan zat yang kita sembah. Dalam kondisi dia ridha kepada kita, itulah keadaan ketika para penduduk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, hadirin yang kami hormati, Anda rindu enggak untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya? Ada yang ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, angkat tangan belum semuanya. Berarti ada yang ngantuk ya. Kenapa kita ingin ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita penasaran siapakah beliau, seperti apa beliau. Manusia yang selama ini saya jadikan sebagai junjungan, panutan dalam hidup kita. Baik, Anda penasaran enggak dengan Tuhan yang Anda sembah? Ya? Pengen ketemu enggak, Pak? Pengen ketemu enggak? Terkadang orang itu semangatnya untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dibandingkan semangatnya untuk ketemu dengan Allah. Padahal mana yang lebih istimewa? Jelas tidak bisa dibandingkan. Allahu Rabbul Izzah Al-Khaliq. Sehingga seharusnya kerinduan kita untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dominan dibandingkan kerinduan kita untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah agar beliau dijadikan sebagai orang yang selalu rindu untuk ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan ketemu dengan zat yang selama ini kita sembah, zat yang selama ini kita taati, zat yang menciptakan kita, memberi rizki kita dalam kondisi dia ridha kepada kita. Dan itu terjadi ketika di surga. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan beberapa rahasia agar kita bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Disebutkan dalam hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah mengatakan, atau Jarir pernah bercerita, kunna julusan indan Nabi SAW, kami pernah duduk bareng bersama Nabi SAW, idh nadara ilal qamari laylatal badr, kemudian beliau melihat ke arah bulan yang waktu itu sedang purnama. Lalu beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yang diserupakan itu apa? Apa yang diserupakan? Caranya, bukan objeknya. Jangan dipahami Allah seperti bulan, tidak ya. Tapi yang diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kalian melihat bulan ini adalah sebagaimana cara kalian melihat bulan ini. Nantinya kalian akan melihat Allah sebagaimana cara kalian melihat bulan ini. Ada enggak Pak orang yang ketika melihat bulan itu rebutan? Wah, kura koman gon. Dia terdesak sehingga tidak bisa melihat bulan, ada? Enggak ada. Dimanapun dia berada, dia bisa melihat, tinggal tengok aja ke atas, kelihatan bulan purnama, selama tidak ada atap di atasnya ya. Sehingga jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW membuat permisalan, kelak kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita melihat bulan. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan merasa kesakitan ketika melihat bulan. Ada enggak orang yang melihat bulan terus matanya ngilu? Enggak ada ya. Atau ketika melihat bulan bunaren, kata orang Jawa. Enggak ada. Kita bisa menikmatinya. Seperti itu pula yang nantinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala, enggak rebutan, mata kita enggak sakit, penuh dengan kenikmatan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubi syamsi faf'alu. Kalau kalian sanggup untuk istiqamah menjaga tepat waktu, melaksanakan sholat sebelum terbit fajar atau sebelum terbit matahari, dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin melihat Allah, maka istiqomahlah untuk menjaga sholat subuh dan asar. Karena sholat sebelum terbit matahari tahu, sholat subuh, sholat sebelum terbenam matahari, sholat asar. Jagalah dua sholat ini agar nanti kalian bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang laki-laki jangan sampai ketinggalan di masjid. Bagi yang ibu-ibu, meskipun tidak wajib datang ke masjid, tapi jangan berarti kemudian nanti sholatnya ditunda-tunda. Lakukan subuh dan asar tepat waktu, di awal waktu. Begitu azan langsung, langsung persiapan sholat. Yang laki-laki di masjid, yang ibu-ibu di rumah, waktunya sama, tepat waktu di awal waktu. Ini salah satu di antara upaya yang dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini nantinya kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kemudian cara yang kedua agar harapan kita semakin dekat untuk bisa melihat Allah adalah selalu berdoa, memohon kepada Allah agar kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i dan Al-Bazzar. Silakan dicatat doanya. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Belum selesainya kan ya? Belum. Kita ulangi. Allahumma inni nulis Arab kok dari kiri, Pak. Gimana? Transliterasi ya. Tidak jadi masalah. Pokoknya yang penting nanti dibaca ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ladzatan nadhari Saya ulang. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Wasyauqa wasyauqa ila liqa'ika. Fi ghairi darra'a mudirratin. Fi ghairi darra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Cukup? Ulangi. Sampai mana, Pak? Sampai dari depan ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi darra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Di antara doa yang rutin dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Beliau memohon kepada Allah agar dikasih semangat untuk bisa selalu rindu kepada Allah dan bisa menikmati lezatnya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ladzatan nazar, bisa menikmati, bisa merasakan lezatnya melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika, dan selalu rindu untuk bertemu denganmu. Dan selalu rindu untuk bertemu denganmu. Karena bukti kita cinta Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita rindu untuk ketemu Allah azza wa jal. Dan hadirin yang kami hormati, pernah enggak Allah cerita bahasanya dirinya itu jahat? Pernah enggak Allah cerita kalau dirinya jahat dalam Al-Quran? Subhanallah, Maha suci Allah. Allah tidak berbuat jahat kepada para hambanya. Bahkan Allah tegaskan, wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah mendzalimi para hambanya. Sebaliknya yang Allah ceritakan tentang dirinya apa? Kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bercerita tentang siapa dirinya, dan semua informasi tentang Allah kebanyakan isinya janji-janji indah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Latifun Bil-Ibad, Ra'ufun, Ghafur, Ghafar. Dan rata-rata itu adalah menunjukkan bagaimana sikap baiknya Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Jamilun, Tayyibun, Karim, dan seterusnya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengenal Asma'ul Husna, mengenal siapakah Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuat kita itu semakin penasaran untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba Anda bisa bayangkan, kalau Anda dapat sebuah cerita, misalnya masih yang masih bujangan ya, di sana itu ada seorang akhwat, cantiknya luar biasa, kuliah di kedokteran, cum laude, anaknya pejabat, terus apa lagi Pak? anak tunggal, bapaknya wis tuwa. Sudah? Mau sama kamu. Seneng gak kita, Pak? Gak seneng? Baik. Anda akan merasa penasaran. Ya, cuman sayangnya satu saja. Sayangnya ada satu yang kurang. Wah, apa itu yang kurang? Sekarang gendeng. Semua yang baik tadi terlupakan gara-gara satu cacat pada dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang dirinya dan enggak ada satupun yang cacat di sana. Cuman karena mungkin kita kurang perhatian sehingga kita tidak rindu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Anda yang diceritai makhluk tentang makhluk, yang makhluk itu penuh dengan berbagai macam sifat-sifat yang baik. Dia punya sifat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kita sudah sangat penasaran, ingin ketemu dengannya. Kita rindu untuk bertemu dengannya. Apalagi Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buktikan kerinduan Anda itu dengan meminta kepada Allah untuk bertemu dengannya. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa menikmati kelezatan melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika. Dan rindu untuk bertemu denganmu. Sebagai bukti kalau kita adalah hambanya yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya hadirin yang kami hormati, kenikmatan, di antara bagian dari kenikmatan bagi penduduk surga, nantinya ketika di surga mereka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya. Kita akan dipertemukan dengan orang tua kita. Kita juga akan dipertemukan dengan anak keturunan kita. Manusia akan dipertemukan oleh Allah dengan keluarganya yang sama-sama mukmin ketika di surga. Karena bagian dari sempurnanya nikmat adalah ketika kita bisa menikmati kenikmatan itu bersama keluarga. Anda sendiri bisa bayangkan, terutama bapak-bapak yang punya anak tinggal di pondok ya. Di depan kita hidangan makanan yang semuanya serba lezat. Tiba-tiba datang SMS dari putranya yang ada di pondok. Pak, awak waras arto telas. Anaknya durung mangan di pondok. Dan dia cerita kondisi keterbatasan yang dialami ketika di pesantren. Bisa gak kira-kira bapaknya ini menikmati makanan tadi? Dia gak bakalan tega. Iki anakku durung mangan. Dia berada di jauh. Sementara saya ini sudah lengkap penuh dengan makanan dan hidangan yang nikmat. Dia gak bakalan sanggup untuk menikmatinya. Mungkin dia akan tinggalkan. Karena itulah, orang tidak akan bisa menikmati surga dengan sempurna ketika ada keluarganya yang mukmin, kemudian tidak bisa ketemu dengannya, sementara dia sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan surga. Karena ikatan keluarga itu tidak hilang pada saat manusia dalam kondisi aman. Betul, ikatan keluarga itu hilang sementara ketika manusia dalam kondisi tidak aman. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani wa fasilatihi allati tuwi likurrim li'im minhum yawma idin sya'ni yughni. Pada hari itu di mana orang itu lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, itu ketika kondisi genting. Pada saat manusia semuanya mikir hidupnya, mikir keselamatan dirinya, dia dalam kondisi yang belum aman. Nah, di saat itulah dia akan melupakan semuanya. Tapi ketika orang sudah dalam kondisi aman, sudah masuk ke dalam surga, maka mereka teringat kembali orang tuanya, dia teringat kembali anaknya, dia teringat kembali keluarganya. Tayyib. Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka? Allah ceritakan ini di surat At-Tur ayat 21. Allah mengatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Orang-orang yang beriman dan keluarganya juga ikut beriman mengikuti orang tuanya, mengikuti kakek neneknya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti akan aku pertemukan mereka dengan keturunan mereka. wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Hadirin yang kami hormati, kita sangat yakin dalam satu keluarga, tingkat takwanya pasti berbeda-beda. Terkadang ada dalam sebuah keluarga orang tua lebih bertakwa dibandingkan anaknya. Ada juga sebaliknya, dalam sebuah keluarga ada anak yang lebih bertakwa dibandingkan orang tuanya. Terus bagaimana cara Allah mempertemukan mereka? Padahal manusia itu kalau di surga, jenjang tingkatan surga itu sesuai dengan tingkat apa? Takwanya. Semakin bertakwa, maka derajat surganya akan semakin tinggi. Lalu bagaimana cara Allah mempertemukan sebuah keluarga yang tingkat takwa mereka berbeda-beda? Dalam sebuah keluarga terkadang suami takwanya lebih tinggi dibandingkan istri. Ada juga istri yang takwanya lebih tinggi dibandingkan suami. Terus bagaimana cara Allah mempertemukan mereka? Allah ceritakan di ayat ini. Ada dua kemungkinan di sana. Sehingga misalnya, dalam sebuah keluarga, anak lebih bertakwa dibandingkan orang tua. Berarti nantinya surga anak lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Dia ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya di surga nomor 10. Sementara orang tuanya mendapatkan surga nomor 4 sesuai dengan tingkatan takwanya. Maka di situ ada dua kemungkinan bagaimana cara Allah mempertemukan mereka. Kemungkinan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka yang berada di surga yang lebih tinggi, diturunkan derajatnya sehingga ketemu dengan keluarganya yang berada di surga yang lebih rendah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si anak ini, "Wahai anak, berhubung kamu berada di surga nomor 10, bapakmu berada di surga nomor 4, dan aku ingin mempertemukan kamu dengan bapakmu, maka kamu saya turunkan dari surga nomor 10 ke surga nomor 4." Sehingga bertemulah mereka di surga yang lebih rendah. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi kemungkinan yang pertama ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena jika ini terjadi, berarti Allah Subhanahu wa taala mendzalimi siapa? Si anak. Yang seharusnya dapat surga lebih tinggi, dilorot kedudukan surganya jadi lebih rendah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi hambanya. Makanya Allah katakan di surat At-Tur tadi, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai." Dan kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Artinya, kalau cara Allah mempertemukan ayah dan anak ini dengan cara mereka yang berada di tinggi diturunkan oleh Allah ke derajat yang lebih rendah, berarti Allah mengurangi amal mereka yang berada di surga lebih tinggi. Karena itu cara ini tidak dilakukan oleh Allah. Kemungkinan yang kedua, cara yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan orang tua yang berada di surga lebih rendah, di surga nomor 4. Allah mengatakan kepadanya, "Wahai orang tua, karena anakmu berada di surga nomor 10 dan aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu, maka kamu saya naikkan ke surga nomor 10 sehingga orang tua yang seharusnya mendapatkan surga lebih rendah dinaikkan derajatnya oleh Allah, lalu dia bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi. Dan cara yang kedua inilah cara yang mungkin. Kenapa kok mungkin? Karena ini tidak melanggar keadilan. Ini yang disebut dengan fadl. Orang yang seharusnya mendapatkan pahala di nomor 4 dikasih oleh Allah nomor 10, boleh enggak? Boleh enggak? Itu adil plus. Dan itu namanya apa? Fadl. Karena perbuatan Allah hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak adil, fadl. Kalau enggak adil, fadl. Apa itu adil? Memberikan balasan seukuran amal, itu adil. Anda setelah ditimbang dapat surga nomor 3, lalu dikasih surga nomor 3, itu adil. Sesuai dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesuai dengan tingkat dan ukuran takwanya. Tapi kalau kita seharusnya dapat surga nomor 3, lalu dinaikkan oleh Allah dapat surga jadi nomor 10, lebih tinggi lagi, maka di sini kita mendapatkan fadl. Dan fadl itu adil plus, adil wa zaid, adil ditambahi, melebihi dari sebatas adil. Dan itu diperbolehkan dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam perbuatan makhluk. Sebagai contoh ya, Anda misalnya punya sebuah perusahaan. Dalam perusahaan itu Anda mempekerjakan 5 orang. Anda janjikan kepada masing-masing, siapapun kalian yang bekerja di sini, nanti saya kasih gaji 3 juta per bulan. Setelah mereka selesai bekerja, kemudian berhak untuk dapat gaji bulanan. Salah satu di antara 5 karyawan kita, kita kasih lebih, Pak. Anda kasih 5 juta salah satu. Baik. Ini bisa jadi ketika diketahui oleh kawannya yang lain protes. Tapi ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini kan terserah saya sebagai pemilik perusahaan. Saya mau ngasih dia 3 juta, mau ngasih dia 5 juta, terserah saya. Karena saya tidak mendolimi yang lain. Kemarin kalian saya janjikan 3 juta. Sudah menerima 3 juta semuanya? Sudah. Yang satu saya tambahkan 2 juta, terserah saya. Itulah yang disebut dengan fadl. Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau enggak adil, fadl. Tayyib. Anda bisa bandingkan kondisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kondisi umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita, Bani Israel dan kebelakang seterusnya, mereka itu disikapi oleh Allah dengan sikap adil. Beramal satu, hukum satu. Melakukan ketaatan satu, pahala satu. Tapi berbeda dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala menyikapi mereka dengan fadl. Sehingga ada banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat yang terakhir, tapi yang pertama masuk surga. Kita beban syariatnya paling sedikit, tapi paling banyak yang diselamatkan dari neraka. Kita paling sedikit usianya, tapi dilipatkan oleh Allah lebih banyak pahalanya dibandingkan umat-umat yang lain. Itulah fadl. Jadi fadl untuk umat Muhammad SAW jauh lebih banyak. Sementara umat sebelum kita, mereka disikapi oleh Allah dengan adil. Mereka tidak punya Lailatul Qadar. Mereka tidak punya sholat 5 waktu seperti yang kita miliki. Mereka tidak punya amal ibadah yang 1 berbanding 10. Satu ibadah dapat pahala 10 kali lipat. Sehingga kita dan mereka itu disikapi oleh Allah berbeda. Mereka disikapi oleh Allah adil, kita disikapi oleh Allah fadl. Bersyukurlah jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Tayyib. Nah, termasuk di antaranya tadi Allah subhanahu wa taala menyikapi fadl untuk 2 penduduk surga yang satu keluarga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala naikkan mereka yang berada di bawah, dikatrol oleh anggota keluarganya yang berada di surga lebih atas. Sehingga mereka yang seharusnya dapat surga nomor 4 misalnya, bisa mendapatkan surga ke nomor 10. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, coba masing-masing punya komitmen. Mungkin saat ini, terutama yang sudah tua-tua ya, termasuk saya, mungkin kita ini penuh dengan banyak dosa, banyak kekurangan. Dulu sebelum kita ngaji, barangkali salah satu di antara kita ada yang pernah berbuat syirik. Dulu sebelum kita kenal sunnah, barangkali ada di antara kita yang berkecimpung dengan perbuatan bid'ah. Dulu sebelum kita kenal manhaj yang hak, mungkin di antara kita ada yang tenggelam dalam pemikiran sesat, dan seterusnya. Masing-masing kita punya pengalaman masa silam. Kita punya masa lalu. Sehingga kehidupan kita itu tidak suci, tidak bersih, penuh dengan kekurangan dan kesalahan di masa silam. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, mengenal sunnah, mengenal prinsip beragama yang benar. Namun jamaah di belakang Allah miliki prinsip. Semoga anak keturunan kita jauh lebih suci dibandingkan bapaknya. Dulu bapakmu dolanan jimat. Ojo sampai kamu sampai besar pernah main jimat. Jangan sampai kamu pernah bersenggolan dengan kesyirikan, bersenggolan dengan pemikiran menyimpang, sehingga kita buat anak kita itu jauh lebih indah dibandingkan orang tuanya. Semoga nanti kamu surganya jauh lebih tinggi dibandingkan bapakmu, sehingga kamu bisa ngatrol bapakmu ke surga yang lebih tinggi lagi. Hadirin yang kami hormati, solehnya anak adalah aset bagi orang tua. Karena itu perhatikan pendidikan dia, bagaimana dia beragama yang benar. Semoga dengan ini kita berharap nantinya surganya jauh lebih tinggi dibandingkan orang tuanya, lalu bisa ngatrol orang tuanya ke surga yang derajatnya lebih tinggi lagi. Kemudian hadirin yang kami hormati, di surga itu tidak ada yang sama dengan yang di bumi selain hanya namanya saja. Tidak ada yang sama di surga dengan apa yang ada di dunia selain hanya nama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kenikmatan surga itu bisa dikenali oleh penduduk bumi, cuman hakikatnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala bercerita di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika penduduk surga itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apa yang mereka katakan? Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Berikanlah kabar gembira bagi orang mukmin dan yang beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahasanya mereka nantinya akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap kali mereka mendapatkan buah-buahan, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Ini kan buah yang dulu sudah pernah kami dapatkan waktu di dunia. Jadi mereka enggak angling, mereka tidak merasa ini buah baru. Jadi penduduk surga itu dikasih oleh Allah buah yang sudah mereka kenal. Apa tujuannya? Karena kalau kita melihat sesuatu yang tidak pernah kita kenal, kita itu masih ketakutan. Anda dikasih sebuah buah yang buah itu tidak pernah Anda kenal sama sekali. Bentuknya aneh. Suruh makan, Pak. Ketakutan enggak kita, Pak? Mungkin kita akan minta kepada orang lokal, "Jenengan coba icipi dulu. Kalau jenengan makan enggak mati, saya berani." Karena mungkin kita khawatir jangan-jangan mengandung racun atau jangan-jangan mengandung sesuatu yang berbahaya, maka kita minta orang lain untuk ngicipi dulu. Karena dia sesuatu yang baru bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidangan buah bagi penduduk surga itu, buahnya bukan sesuatu yang baru. Ada apel di sana, juga ada apel. Ada manggis di sana, ada manggis. Jadi ada buah sebagaimana yang kita kenal. Namun yang beda apa? Hakikatnya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma." Di surga ada berbagai macam sebagaimana ada di dunia, namun yang sama hanya namanya saja. Tapi hakikatnya beda. Ada khamar ketika di dunia dan ada khamar ketika di surga. Orang kalau berenang di sungai khamar ketika di dunia mati, tapi mereka yang berenang di sungai khamar ketika di surga, dia bisa menikmatinya. Anda kalau berenang di sungai susu, Pak, yang terjadi apa, Pak? Dirubung semut. Mereka yang berenang di sungai susu ketika di surga bisa menikmatinya. Jadi sama nama tapi beda hakikatnya. Kemudian hadirin yang kami hormati, diceritakan bahasanya, atau Allah tegaskan dalam Al-Quran bahasanya, surga itu lebarnya seluas langit dan bumi. Karena itu kaidahnya begini, semakin naik semakin luas, semakin turun semakin sempit. Surga berada di atas, neraka berada di bawah. Maka surga jauh lebih luas dibandingkan neraka. Meskipun penduduk neraka banyak, tapi surga jauh lebih luas dibandingkan neraka. Karena yang sering Allah ceritakan luasnya itu surga. Allah mengatakan di antaranya, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan Allah janjikan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Di situ ada kalimat arduha. Ardun itu artinya lebar. Lebarnya saja seluas langit dan bumi, belum panjangnya. Padahal panjang dengan lebar, lebih panjang mana? Lebih panjang, panjang. Lebarnya saja seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard, itu maknanya bukan luasnya seluas langit dan bumi, tapi lebarnya seluas langit dan bumi. Karena ada ardun, ada tul. Ini ardun, lebar. Yang menyamping ini tul, panjang. Yang Allah katakan arduha, lebarnya seluas langit dan bumi. Ini lebarnya surga. Sementara neraka dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menyempit. Dan karena itulah di penghujungnya neraka itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala merapat. Awalnya longgar, kemudian setelah semuanya masuk ke dalam neraka, neraka selalu mengatakan hal mim mazid, hal mim mazid, masih ada tambahan, masih ada tambahan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, kemudian neraka itu merapat antara satu dengan yang lainnya, sehingga neraka itu penuh sesak dengan penduduknya. Sementara surga itu sangat longgar, masih banyak kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana ketika penduduk surga semuanya telah masuk surga, tempat di surga itu masih ada yang sisa. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa makhluknya dan mereka langsung menempati surga. Subhanallah. Allah ciptakan beberapa makhluk, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka ke dalam surga untuk menempati surga. Menunjukkan kalau surga itu sangat luas. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam hadis yang dari Imam Ahmad, bahasanya Heraklius pernah menulis sebuah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisannya Heraklius itu bertanya, "Innaka da'awtani ila jannatin arduha as-samawati wal ard." Wahai Muhammad, kamu mengajak aku untuk menuju surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Yang lebarnya seluas langit dan bumi. Fa ainan nar? Kalau begitu, neraka di mana? Langit dan bumi kan berarti sentek lah. Ada enggak tempat yang lain selain langit dan bumi? Enggak ada. Bumi yang kita pijak, langit yang berada di atas kita. Lah kalau surga itu seluas langit dan bumi, lebarnya seluas langit dan bumi, terus neraka di mana? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, subhanallah, fa ainal lailu idza jaa an-nahar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, pertanyaannya sama, di mana malam ketika siang sudah datang? Pada saat kita berada di siang hari, orang di masa silam belum bisa berpikir malam itu di mana. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada Heraklius, subhanallah, di mana malam ketika sudah datang siang? Sehingga jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, luasnya surga atau lebarnya surga yang seluas langit dan bumi itu membuat orang kafir keheranan. Karena mereka kesulitan untuk merenungkannya, mereka pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, ketika kita punya keyakinan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah bisa membuat makhluk satu yang luasnya seluas langit dan bumi. Terus di mana neraka? Wallahu a'lam. Dan Allah Maha Kuasa untuk meletakkan yang satunya di satu tempat, satunya di tempat yang lain. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan surga, di sana ada pasar. Di sana ada pasar. Ini terutama yang ibu-ibu ya, yang hobi belanja, disediakan pasar di surga. Cuman sayangnya pasar di surga tidak dihadiri ibu-ibu. Yang datang ke pasar surga bapak-bapak. Dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin." Sesungguhnya di surga itu ada pasar yang didatangi oleh penduduk surga setiap hari Jumat. Fatahabburi khusyimal. Kemudian mereka ketika di surga diterpa oleh angin yang berasal dari utara. Fatahussu fi wujuhihim wa thiyabihim. kemudian angin itu mengenai wajah mereka dan pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala, sehingga mereka semakin indah dan semakin tampan. Fayarji'una ila ahlihim, lalu mereka kembali pulang menemui istri mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamala, sementara mereka semakin tampan dan semakin indah. Fayaqulu lahum ahluhum, kemudian istri mereka mengatakan, wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala, demi Allah kamu tinggalkan kami balik-balik kok tambah ganteng. Wa yaquluna, mereka si laki-laki ini juga mengatakan, wa antum wallah, kalian juga sama wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamala, kalian tak tinggal kok makin cantik. Jadi setiap hari Jumat gantengnya bertambah, cantiknya bertambah. Baik, beda dengan kita ya. Badan kita semakin lama dipakai semakin aus ya. Makanya orang kalau sudah semakin tua, maka rasa cintanya akan semakin luntur. Rasa cinta pada fisik, kembali pada cinta karena perasaan, karena batin. Baik. Penduduk surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah pasar. Dan pasar itu didatangi oleh para lelaki surga setiap hari Jumat. Ketika di pasar, mereka ditiup angin dari utara. Kenapa kok disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rihu syimal, angin dari utara? Karena angin dari utara bagi penduduk Madinah, kalau sudah datang angin dari arah Syam, maka itu tanda musim panen. Sebentar lagi akan datang musim panen. Sama seperti kita ya. Ada angin barat, ada angin timur. Nek wis wayahe barat berarti sering udan, nek timur jarang hujan. Nah, di penduduk Madinah juga punya angin utara, angin selatan. Kalau sudah datang angin utara, angin dari arah utara, maka itu tanda sebentar lagi akan musim panen. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut rihu syimal, angin dari utara, sebagaimana angin yang kalian sukai ketika datang dari arah Syam. Kemudian yang jadi pertanyaan begini, bukankah seluruh penduduk surga itu kebutuhannya sudah dipenuhi? Lalu ngapain mereka datang ke pasar? Mereka masih butuh belanja apa? Belanja kalau di pasar itu berlaku untuk pasar dunia. Berbeda dengan pasar surga. Di pasar surga tidak ada belanja. Cuman di sana ada perbedaan ulama. Apa yang dilakukan oleh penduduk surga ketika berada di pasar surga? Pendapat pertama mengatakan bahasanya penduduk surga ketika sampai di pasar surga, mereka itu melakukan bursa wajah. Kalau kita kan bursa apa ya? Ada pameran produk. Kalau di sana pameran wajah. Jadi Allah sediakan beragam wajah di pasar itu. Terus mereka milih mau ganti wajah yang seperti apa. Biar bojone ra bosen, Pak. Nek setiap hari saya dijumpai cuman ikai gitu aja dan ra mati-mati, Pak. Selama-lamanya berada di surga. Oleh Allah Subhanahu wa taala Allah abadikan nikmat itu berganti. Dan salah satunya adalah mereka bisa datang ke pasar dan milih wajah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka milih wajah satu, nanti wajahnya berubah seperti itu dan jauh lebih tampan dibandingkan sebelumnya. Makanya ketika pulang bojone pangling, wah begitu kalian pulang kok makin tampan, makin indah. Baik, ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini didasari hadis yang dhaif. Didasari hadis yang dhaif. Sehingga karena dia berasal dari hadis yang dhaif, maka tidak bisa kita pastikan validitasnya, apakah betul akan terjadi seperti itu ataukah tidak. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang disampaikan oleh Lajnah Da'imah, bahwa fungsi pasar di surga itu bukan untuk belanja, bukan pula untuk bursa wajah, tapi fungsi pasar di surga adalah untuk reunian. Reuni ketemu sesama penduduk surga sehingga mereka bisa saling bercerita pengalaman sukses mereka, pengalaman sukses ketika masuk surga. Kita saja ya, misalnya dulu punya kawan sejak SD sampai SMA selalu berjuang bersama. Terus ketika dewasa terpisah dan dua-duanya sukses. Yang satu sukses bakul soto, yang satu sukses bakul jamu. Ketika mereka ketemu, apa yang akan mereka sukai? Mereka akan bercerita tentang ya, bagaimana bisa menggapai kesuksesan. Cerita sukses. Wah, saya dulu perjalanannya kayak gini. Sampai saya berhasil menjadi bakul soto internasional. Atau bakul bakso internasional. Mereka akan cerita suksesnya. Maka seperti itu pula penduduk surga. Pada waktu mereka di pasar, mereka ketemu, terus mereka saling bercerita tentang pengalaman kesuksesannya. Kok bisa kamu bisa selamat di surga? Kok bisa kamu seperti ini? Dan itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka yatasa'alun, saling bertanya ketika di surga. Oh, saya dulu punya amalan kayak gini, saya dulu punya aktivitas kayak gini, saya dulu pernah berbuat ini, dan seterusnya. Mungkin karena ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita. Mereka saling bisa reuni ketika di pasar surga. Kita berharap kepada Allah, semoga nanti kita bisa reuni di pasar surga. Saling bercerita tentang pengalaman sukses bisa masuk surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu kenikmatan yang lain. Saya anggap ini bagian yang terakhir. Saya tidak menyinggung masalah bidadari. Nanti yang belum menikah kasihan. Di antara kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penduduk surga, Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka itu saling cari mencari pada saat mereka masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar." Ketika orang-orang mukmin telah selamat dari neraka. "Fa wallazi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladziina finnar." Ketika ada sebagian mukmin yang mereka sudah selamat dari neraka kemudian masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, sungguh kalian sangat kuat pembelaannya terhadap sesama saudara kalian yang mukmin untuk bisa mendapatkan surga sebagaimana yang kalian dapatkan." Yaqulun, lalu mereka mengatakan, "Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna ma'ana wa yahujjun." Ya Allah, mereka ini dulu pernah puasa bersama saya. Kami dulu pernah sholat bareng, kami dulu pernah haji bareng. Lewat travel apa? Di sini enggak disebutkan nih, Badik travel enggak. Cuman ceritanya mereka, kami dulu pernah haji bareng, ya Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang ini, "Sekarang silahkan cari kawan-kawanmu itu, selamatkan mereka dari neraka." "Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadhatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi." Kemudian mereka mengeluarkan banyak sekali kawan-kawannya yang sudah dimakan neraka. Ada yang dimakan sudah sampai betisnya, ada yang dimakan sudah sampai lututnya, sesuai dengan tingkatan hukuman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka kembali kepada Allah, lalu mereka mengatakan, "Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bihi." Ya Allah, sudah tidak ada lagi kawan saya yang masih tersisa di dalam neraka yang engkau perintahkan untuk kami selamatkan. Jadi sesama orang yang beriman bisa memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lain. Karena itu hadirin, syafaat tidak hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya diberikan oleh para malaikat, tidak hanya diberikan oleh orang-orang saleh, termasuk sesama hamba Allah yang mukmin juga bisa memberikan syafaat. Maka miliki prinsip begini ya. Musuh satu di dunia ini sudah terlalu banyak. Kawan mukmin 1000 kurang. Perbanyak berkawan dengan orang-orang mukmin yang saleh. Semoga ada banyak peluang bagi saya untuk bisa saling menyelamatkan, bekerja sama dengan mereka ketika di hari kiamat. Kalaupun saya tidak bisa berharap dengan kawan saya yang berada di sini, saya bisa berharap dengan kawan saya yang ada di sana, berharap dengan kawan saya yang ada di tempat yang lainnya. Perbanyak berkawan dengan orang-orang yang beriman, sehingga jadilah hamba Allah yang bisa gerapiak dengan yang lain, ya. Walhamdulillah Anda punya komunitas kajian. Semoga komunitas kajian yang Anda barengi beranggotakan orang-orang soleh, ahli tauhid, ya. Dan kita bisa berharap semoga nanti mereka bisa mencari kita sewaktu kita berada di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Masih banyak beberapa hal yang lain yang belum kita sampaikan mengingat keterbatasan waktu. Dan ada beberapa cerita tentang keindahan makhluk surga, namun sekali lagi ini tidak kita sampaikan mengingat keterbatasan para peserta, ya. Karena ada peserta yang belum nikah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustaz Alim yang baik yang sudah memberikan materi yang sangat menarik, sangat menunjukkan di tengah kondisi dunia yang jenak dan bangsa saya akhir ini. Alhamdulillah kita jadi sedikit tergambar tentang surga, meskipun bayangan ini tidak mewakili yang sebenarnya. Mungkin pada ibu sekalian jika ada pertanyaan silakan menuliskan di sesi kertas. Lalu kemudian diomparkan ke depan. Tidak ada, alhamdulillah kita tutup. Jadi sudah paham semua ya. Ada yang bertanya itu, oh sedang ditulis typing, sedang typing. It's typing. Mungkin mengawali pertanyaan, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari pendengar kajian. Sekaligus mungkin ada tahu nggak, Ustaz? Sembari menunggu yang sedang typing, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, ketika kita misalnya sudah ditakdirkan masuk neraka, Ustaz, lalu kemudian naudzubillah, Ustaz, ada seseorang yang ditakdirkan masuk neraka, ketika dia ada teman soleh, apakah Allah akan menyelamatkan dia dan dia pindah ke surga, Ustaz? Padahal katanya kalau di neraka khalidina fiha. Itu gimana, Ustaz? Nah, ketika ada orang yang dia menjadi salah satu calon penghuni neraka karena dia mati dalam kondisi membawa dosa, namun dia memiliki teman yang saleh, bisakah dia diselamatkan dari neraka? Maka jika temannya ini orang kafir, jelas tidak akan mungkin bisa selamat dari neraka, karena orang kafir khalidina finna abadal abidin. Orang kafir kekal di neraka apapun yang terjadi, abadi mereka di sana. Sementara jika dia mukmin, masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan inilah yang menjadi pembeda antara keyakinan kita dengan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij, yang mereka beranggapan siapa yang masuk ke dalam neraka maka selamanya tidak akan bisa keluar dari neraka. Dan ada sebagian kaum muslimin Indonesia yang punya pemahaman seperti ini. Mereka mengingkari keberadaan syafaat setelah orang itu masuk ke dalam neraka, sehingga ketika orang masuk neraka sudah sama sekali tidak akan dapat syafaat dan sama sekali tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kekal selama-lamanya karena dia telah melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan masuk neraka. Mereka tidak punya teori yang sudah masuk neraka bisa selamat dari neraka. Teori itu mereka enggak punya. Walhamdulillah kita sebagai ahlu sunnah meyakini bahasanya mereka yang masuk neraka masih punya peluang. Mukmin yang masuk neraka masih punya peluang untuk bebas dari neraka dan mendapatkan surga. Dan satu lagi yang sekali lagi yang perlu kita ingat, man kadzaba bikaramatin lam yanalha. Siapa yang mendustakan karomah, bisa jadi dia tidak mendapatkannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Bismillah. Setiap mengikuti kajian kajian dan materi tentang hal-hal gaib, hati ini menerima langsung. Tapi di sisi lain, ada bisikan-bisikan untuk meragukan khabar-khabar tersebut. Bagaimana solusinya untuk mengatasi ragu-ragu yang seperti ini? Bagi orang yang ya, di antara gangguan yang dialami oleh orang-orang yang beriman adalah munculnya keraguan terhadap apa yang sudah menjadi aslul iman, apa yang sudah menjadi prinsip dasar iman, seperti keberadaan Allah, keberadaan surga dan seterusnya. Dan itu tidak hanya orang zaman sekarang yang mengalaminya, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara mereka pernah lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, muncul dalam diri kami sebuah keyakinan yang andaikan kami dijatuhkan dari langit lebih saya sukai dibandingkan ketika kami harus menceritakannya. Muncul lintasan batin dalam hati kami, andaikan saya dijatuhkan dari langit, saya lebih suka dibandingkan harus saya ceritakan." Yang dimaksud adalah kadang pikiran kita agak sedikit nakal, tiba-tiba membayangkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk itu Allah bersama siapa? Mosok dhewean domblong ra napa-apa. Nah, kemudian muncul bayangan-bayangan seperti itu. Dan itu di luar jangkauan nalar manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Itu bukti kalau kamu masih punya iman. Kenapa kok itu bukti kita punya iman? Karena orang yang punya bayangan seperti ini, muncul lintasan batin seperti ini bagian dari bukti bahwa setan berusaha untuk menggodanya agar dia menjadi orang yang punya keyakinan menyimpang. Tapi walhamdulillah, setan tidak mampu untuk menggodanya secara maksimal. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain ketika beliau mendapatkan laporan semacam ini, beliau mengatakan, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah." Segala puji bagi Zat yang menolak dan menghalangi tipu daya setan hanya sampai pada batas waswas saja. Hanya sampai pada batas lintasan batin saja. Tidak sampai menjadi keyakinan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Pertanyaannya makin menarik, Ustaz. Jika teman baik bisa memberikan syafaat, apakah teman baik itu berlaku juga untuk pertemanan antara laki-laki dan perempuan? Pertanyaan ciri-ciri maksudnya. Lalu kemudian disambung dengan pertanyaan yang kedua, Ustaz, bagaimana grup WhatsApp yang isinya campuran laki-laki dan perempuan? Bagaimana grup WhatsApp yang isinya campur laki dan perempuan? Statusnya sama seperti Anda ketika datang di pengajian, campur antara laki dan perempuan. Cuman yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Boleh enggak itu? Boleh kan? Boleh. Saling melihat enggak? Tidak melihat. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Sebagaimana ketika kita sholat jamaah, yang satu berada di depan, yang satu di belakang. Selama mereka tidak melakukan hal yang bermasalah dalam berinteraksi, hukum asalnya wallahu a'lam diperbolehkan. Karena ketika grup di WhatsApp campur seperti itu kan, mereka tidak terus saling chatting antara satu dengan yang lain ya. Tapi kalau ada seperti ini berarti itu sifatnya pelanggaran pribadi. Sama juga masjid ini untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Kalau dipakai oleh sebagian disalahgunakan untuk mojok ya. Seperti masjid kampus. Jadi masjid dipakai untuk mojok. Tahu mojok? Cari cilok ya. Ya, kalau seperti ini pelanggaran sifatnya pribadi. Dan jamaah tidak disalahkan gara-gara ada orang yang pacaran ketika di masjid. Sehingga apa hukum jamaah di masjid kampus yang di situ banyak orang pacaran? Lah ngapain kamu jamaah kok ngurusi yang pacaran? Kecuali kalau memang kita ditanya bagaimana kewajiban kita terhadap orang yang pacaran. Ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan semampunya sesuai dengan kadar dan posisi kita. Kemudian tentang hubungan baik antar sesama mukmin yang mereka bisa saling menyelamatkan ketika di hari kiamat. Apakah ini juga berlaku untuk hubungan baik antara laki dan perempuan? Jawabannya berlaku selama mahram, anak dengan ibunya ya. kakak dengan adiknya, atau keponakan dengan bibinya. Kalau yang bukan mahram diapakan? Dinikahkan ya. Sehingga hubungannya jadi legal. Wallahu a'lam. Ustaz, bisakah penduduk surga bisa melihat kesengsaraan penduduk neraka, dan sebaliknya penduduk neraka melihat kenikmatan orang-orang yang ada di surga? Bisakah alam yang berbeda itu mereka saling berkomunikasi? Anda bisa baca di surat Al-A'raf ya. Di surat Al-A'raf, dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Dan penduduk surga atau penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, berikan sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, berikan kepada kami. Jadi mereka minta, rizki yang Allah berikan kepada penduduk surga itu apa saja? Banyak sekali. Ada minuman, ada makanan, berbagai macam kenikmatan. Tolong lemparkan sebagian apel saja ke kami. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Dan itu Allah ceritakan di surat Al-A'raf ya. Kemudian di situ Allah bercerita tentang ashabul a'raf wa bainahuma hijab. Saya tidak hafal ayatnya. Sehingga ini salah satu di antara dalil kalau penduduk surga dan penduduk neraka bisa saling berdialog untuk waktu tertentu sesuai yang Allah kehendaki. Namun itu tidak terjadi selama-lamanya, karena konteks ceritanya hanya untuk waktu tertentu sebagaimana yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah di surga kita bisa berkomunikasi, bertanya-tanya bebas apa saja kepada Allah? Wallahu a'lam, ketika kita tidak memiliki dalil tentang itu, kita kasih jawaban wallahu a'lam hakikatnya seperti apa. Kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kondisi anak yang belum balig yang dia meninggal dunia? Apabila dia, apakah dia akan masuk surga pertama kali? Di surga apakah tetap jadi anak-anak atau umur 33 tahun? Dan saat ini ruh anak itu yang belum balig tersebut yang telah meninggal ini berada di langit ketujuh bersama Nabi Ibrahim atau sudah di surga? Jadi ketika ada seorang anak yang meninggal sebelum baligh, maka jika dia dari anak orang yang beriman, ulama sepakat mereka langsung masuk surga tanpa menjalani proses hisab, tanpa menjalani proses hisab, tanpa menjalani hukuman ketika di akhirat. Sementara anak yang belum baligh yang meninggal sementara dia dari orang tua yang kafir, ulama khilaf apakah nanti dia dihisab ataukah langsung menjadi penduduk surga. Ada dua pendapat di sana. Dan jika dia anak yang beriman, maka dia nanti bisa membantu orang tuanya, menolong orang tuanya untuk menariknya ke dalam surga. Dan bagian dari janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua yang anaknya meninggal sebelum baligh, jika dia punya dua anak yang meninggal sebelum baligh, maka itu sudah menjadi syafaat baginya ketika di hari kiamat. Kemudian ketika anak ini sudah meninggal, lalu rohnya di mana? Apakah di langit ketujuh bersama Ibrahim alaihi salatu wasalam ataukah sudah berada di surga? Tentang hakikat aslinya wallahu alam, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasalam pernah bercerita mimpinya. Dalam mimpinya beliau melihat ada orang yang tinggi sekali, di sekitarnya banyak sekali anak-anak kecil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa orang itu dan siapa anak-anak itu? Dijawab oleh malaikat, beliau adalah Ibrahim dan anak-anak itu adalah mereka yang meninggal dunia di atas fitrah. Yang dimaksud meninggal di atas fitrah adalah meninggal sebelum baligh. Karena itulah pada saat Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Ibrahim siapa ini? Putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia 1 tahun Ibrahim meninggal dunia, Ibrahim bin Muhammad di usia 1 tahun meninggal dunia. Salah satu di antara kalimat perpisahan yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai Ibrahim, saat ini engkau memiliki kafil, orang yang ngomong kamu, orang yang ngomong kamu di alam yang lain. Jadi beliau menyatakan Ibrahim akan dimong, akan dimongi bahasa Indonesia apa? Dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Karena beliau meninggal di atas fitrah. Dimong itu diapakan, Pak? Diasuh. Ibrahim akan diasuh oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam di langit yang ketujuh sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, apakah di surga aktivitasnya sama seperti di dunia? Apakah ada aktivitas seperti dokter, arsitek, atau pekerjaan-pekerjaan di bumi? Yeah. Kedua, ketika bisa di neraka kita sudah dibakar kakinya, apakah di surga kembali normal? Terima kasih, Ustaz. Nah, jadi ketika di surga, apa aktivitas yang dilakukan oleh penduduk surga? Apakah mereka punya profesi sebagaimana di dunia? Jenengan ngugemi profesi seperti ini manfaatnya apa, Pak? Saya mau tetap jadi dokter ketika di surga. Halam golek duit mreksa ning surga. Baik, sing dodolan preksu engko buka warung preksu ning surga. Yang punya swalayan nanti buka swalayan di surga. Anda jangan bayangkan seperti itu. Karena kita di sana tinggal menikmati dan kita tidak melakukan aktivitas yang melelahkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul jannati fi syughulin. Penduduk surga itu berada dalam kesibukan. Gimana ayatnya? Al-Waqiah, di surat Al-Waqiah. Jadi penduduk surga fi syughulin, mereka dalam kesibukan. Jadi kita di surga itu enggak nganggur, enggak ngelangut, diam saja. Karena nganggur itu bagian dari kondisi yang tidak nyaman bagi batin manusia. Anda nganggur seneng enggak, Pak? Nganggur seneng enggak? Nganggur adalah anugerah bagi yang sudah punya penghasilan tetap, ya. Jadi di surga, penduduk surga tidak nganggur. Fi syughul, mereka selalu dalam kesibukan. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan kesibukan penduduk surga adalah melakukan hubungan badan dengan pasangannya. Melakukan hubungan badan dengan pasangannya, itu kesibukan penduduk surga. Wallahu a'lam, tapi itu tafsirnya Ibnu Abbas. Kita langsung pertanyaan berikutnya. Langsung pertanyaan berikutnya. Mengingat keterbatasan peserta. Ustaz, apa adakah konsep pamrih kepada Allah? Bagaimana jika kita sedekah sambil berdoa agar dimudahkan, dikabulkan doa-doa atas urusan-urusan kita? Tadi ada pertanyaan, bagaimana mereka yang sudah terbakar di neraka, sampai kakinya, sampai ke betisnya, sampai ke lututnya, apakah nanti ketika masuk surga akan disempurnakan kembali? Jawabannya jelas, disempurnakan kembali. Bahkan mereka yang sudah gosong-song ketika masuk surga, ditaruh oleh Allah di mana? Di Nahrul Haya, sungai Al-Haya, sungai kehidupan. Lalu badannya tumbuh sebagaimana layaknya biji yang ditaruh di delta. Tahu delta? Tanah yang menggenap, mengendap, ya. Tanah yang mengendap karena aliran sungai. Sehingga dia membawa banyak sekali unsur yang bermanfaat untuk tanaman. Biji yang ditaruh di situ tumbuhnya jauh lebih maksimal dibandingkan ketika dia ditaruh di media yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan penduduk surga, penduduk neraka yang diselamatkan oleh Allah dalam kondisi mereka sudah gosong, terbakar seluruh badannya, ditaruh di Nahrul Haya, terus mereka tumbuh-tumbuh sampai akhirnya sempurna menjadi manusia yang jauh lebih indah dibandingkan ketika di dunia. Hadirin yang kami hormati, penduduk neraka itu besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, ya, gerahamnya penduduk neraka itu seperti gunung Uhud. Untune, Pak, itu baru giginya seperti gunung Uhud. Nah, itu cangkeme sak pira, Pak? Berarti dia fisiknya sangat besar. Baik. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka makan enggak? Mereka makan enggak? Mereka makan. Namun la yughni min ju, sama sekali tidak menghilangkan rasa lapar. Mereka kelaparan selama-lamanya. Mereka kehausan selama-lamanya. Mereka kesakitan selama-lamanya. Sehingga penduduk surga itu gemuk-gemuk atau kurus-kurus? Ya. Gemuk atau kurus? Ya. Kalau sudah disiksa kayak gitu, gemuk atau kurus? Orang setiap balik kelaparan, setiap balik kehausan, setiap balik kesakitan, jangankan mikir gemuk, Pak. Kurus saja mungkin di bawah garis kekurusan. Jadi mereka sangat hancur fisiknya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan kembali sebelum dimasukkan ke dalam surga. Berada di ma'ul hayah, air kehidupan. Lalu mereka tumbuh-tumbuh-tumbuh sampai akhirnya sempurna. Walhamdulillah. Nah, kemudian tadi apa? Pertanyaan sedekah pamrih kepada Allah. Jadi kalau pamrih silakan pamrih kepada Allah. Kalau Anda mau pamrih, silakan pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau pamrih kepada Allah, berharaplah akhirat, berharaplah akhirat, dan jangan murni berharap dunia. Maksudnya gimana, Pak? Ketika beramal gantungkan harapan besar untuk bisa mendapatkan janji indah Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Ketika berada di akhirat. Boleh enggak misalnya diiringi dengan harapan, semoga nanti doa saya semakin mustajab, semoga nanti doa saya semakin makbul? Silahkan. Berarti dengan itu Anda bertawasul dengan amal soleh. Anda berdoa dengan tawasul sedekah. Dan sedekah itu amal soleh bukan? Amal soleh. Dan ini diperbolehkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah surga kita nanti selaku umatnya Rasulullah SAW sama dengan surga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam? Ulama berbeda pendapat apakah surga kita ini sama dengan surganya Nabi Adam alaihissalam. Khilaf ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan beliau menyebutkan ada beberapa pendapat di sana. Dan wallahu a'lam, insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah bahasanya surga Adam itu berbeda dengan surga yang nanti kita akan huni. Dan salah satu di antara alasan yang disampaikan oleh ulama yang mengatakan itu berbeda adalah karena ketika Adam dimasukkan ke dalam surga itu, ada satu pohon yang tidak boleh didekati. Padahal surga itu bukan tempat untuk beramal. Lalu bagaimana mungkin di dalam surga masih ada sesuatu yang dilarang untuk didekati? Kalau masih ada larangan, berarti itu belum surga seperti yang dijanjikan Allah ketika di hari kiamat. Karena masih ada larangan. Ada larangan, jangan dekati pohon ini. Padahal kalau di surga semuanya serba boleh. Tidak ada yang dilarang. Itu salah satu di antara alasannya. Meskipun kita tetap mengakui ada pendapat yang lain yang mengatakan surganya sama antara yang pernah dihuni oleh Adam dengan yang nantinya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, hanya saja yang beda aturannya. Kalau dulu sewaktu Adam menghuni masih ada larangan, tapi kelak di hari kiamat sudah tidak ada lagi larangan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah benar nama pohon yang dimakan oleh Nabi Adam adalah pohon kulbi? Lalu di surga kita nanti apakah boleh dan bisa makan buah kulbi tersebut? Jadi sebutan kulbi itu istilah dari iblis ya. Jadi iblis mempengaruhi Adam. Kenapa kamu tidak mau mendekati syajaratul khuldi wa mulkin la yabla? Pohon khuldi itu, dan itu adalah kerajaan yang tidak akan mungkin pernah hilang. Apa harapan terbesar Adam ketika Adam berada di surga? Beliau sangat berharap jangan sampai diusir dari tempat ini. Itu harapan besar Adam. Sehingga Adam itu punya keinginan, jangan sampai saya lari ke bumi, diturunkan ke bumi. Dan Adam sudah tahu di situ ada bumi, ada dunia. Dan Adam berharap jangan sampai saya ke sana. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancaman kepada Adam, kalau nanti sampai kamu melakukan pelanggaran ini, maka kamu akan menjadi manusia yang susah, diturunkan oleh Allah di muka bumi. Kemudian iblis mempengaruhi Adam dari sisi ini. Adam punya keinginan besar agar bisa abadi di surga. Iblis mempengaruhi Adam. Meskipun awalnya iblis itu marahnya luar biasa kepada Adam, dan dia sampai bersumpah kepada Allah untuk memusuhi Adam selama-lamanya, tapi begitu iblis mempengaruhi Adam, dia datang dengan muka yang sangat manis. Bahkan dia mengatakan, waqasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, bahasanya aku adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Artinya apa yang aku sampaikan ini gak mungkin salah. Aku lebih berpengalaman dibandingkan kamu. Terus iblis menipu Adam alaihissalatu wassalam. Apa tipuan iblis? Kenapa kamu tidak boleh mendekati pohon itu? Alasannya adalah agar kamu tidak abadi di surga. Sajaratul khuldi. Itu adalah pohon keabadian. Sehingga kamu dilarang mendekati itu, karena nanti kamu akan diturunkan oleh Allah ke bumi. Karena itu jika kamu makan pohon itu, kamu akan abadi di surga. Makanya oleh iblis disebut pohon ini sebagai sajaratul khuldi. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Adam terpengaruh karena pengaruh istrinya. Dia yang pertama kali terpengaruh dengan tipuan iblis. Akhirnya dia percaya. Ini kan orang yang lebih berpengalaman, lebih ngerti tentang situasi yang berada di sini. Maka dia tahu kuncinya. Gimana caranya biar bisa abadi di surga? Makan pohon itu. Kalau makan, maka nanti akan abadi di surga. Begitu Adam melakukan pelanggaran itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan beliau ke surga. Karena itu nama Allah turunkan ke dunia. Karena itu nama pohon khuldi itu nama dari iblis. Nah, apakah nanti akan ada pohon khuldi ketika di surga waktu kita berada di sana insyaallah, atau di surga yang dijanjikan oleh Allah di hari kiamat, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Pertanyaan terakhir, Ustaz, bagaimana cara yang bisa kita lakukan agar bisa masuk surga tanpa hisab? Ini pertanyaan yang paling berat ya. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga tanpa hisab dan tentu saja tanpa azab? Karena ini perjuangan yang perlu kita lakukan agar kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Hadirin yang kami hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan salah satu di antara sebabnya. Beliau katakan, aku pernah ditunjukkan oleh Allah seluruh umatku, dan di antara mereka itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, kemudian para sahabat berdialog, siapakah mereka? Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar, beliau menjelaskan, humul ladzina la yastarkun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak minta ruqyah, tidak melakukan tiaroh, tidak melakukan pengobatan kai, dan mereka orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para hamba Allah yang dijanjikan masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah mereka yang punya karakter ahli tawakal. Pintar dalam bertawakal. Anda berlatih untuk menjadi hamba yang bertawakal, gampangan menerima keadaan, dan kalaupun menghadapi sesuatu yang menakutkan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar tawakal kita, semakin besar peluang dalam diri kita untuk bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi ini menjadi sebab Allah taala menyelamatkan kita dari hisab dan azab ketika di akhirat. Wallahu taala alam, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak yang kurang. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu dalam mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.